أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkumpul kembali di salah satu cagar alam negeri ini, masjid yang mulia, Masjid Agung Al-Azhar, yang semoga Allah selalu berikan keberkahan untuknya, jadikan sebagai taman-taman penyuguh iman, perdam kemuliaan yang ada di Indonesia ini insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan bahas bahasan lanjutan seperti yang lampau dikatakan nahkoda dalam rumah tangga. Sekarang kita akan coba bahas bidadari di atas bahtera. Ya, bahtera ya rumah tangga. Karena umpama rumah tangga adalah bahtera yang akan mengarungi kehidupan, samudra kehidupan. Sering dikatakan bahwa ini bahtera tidak mungkin berjalan tanpa ada riak gelombang. Tak mungkin bahtera bisa berjalan. Bahkan sebuah bahtera itu diberikan baling-baling untuk membuat gelombang, sehingga terjadilah satu gerakan menuju tujuan yang direncanakan. Iya, bidadari di atas bahtera harus berilmu bahwa bahtera ini cuma sebuah buatan, hasil karya manusia yang tentu tidak ada kesempurnaan. Sehingga bidadari di atas bahtera ini umpama sosok manusia mulia yang Allah jadikan sebagai pelengkap bahtera tersebut. Karena ada enggak ada bidadari ya bahtera tetap berlayar, yang penting ada gelombang, betul? Tapi indah sekali bahtera yang berlayar dengan bidadari di atasnya gitu. Nah, dalam Islam secara umum Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam mukadimah tadi surat At-Tahrim ayat 6 ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman. Jadi kalau yang enggak beriman agak susah paham nih ayat. Karena memang orang beriman yang Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari yang namanya api neraka. Makanya kalau sampai anak-anak kita ini melakukan sebuah aktivitas kita anggap biasa padahal dalam kurung mencemooh agama, maaf, ini berarti dipertanyakan keimanannya. Ya, karena kan lagi tren sekarang nih anak-anak muda kumpul di beberapa tempat, ada yang joget bareng betul ya, ada yang stand up komedi, ujung-ujungnya mencibir agama dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Ini bukti ketidakimanan dia. Sekarang sikap kita yang dewasa ini jangan tersenyum, jangan mengupload. Ya, cukup untuk mendoakan dan menasihatkan semoga Allah berikan hidayah gitu loh. Karena rating mereka itu kalau kita tonton, kalau kita lihat. Nah, kalau itu sebuah keburukan ya enggak usah. Secara umum agama mengatakan jaga dirimu dan keluargamu dari yang namanya api neraka. Wakuduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya manusia. Jadi kalau sampai ada orang yang melenceng dari fitrah, memang neraka butuh bahan bakar. Ya enggak mungkin bablas-bablas saja seakan-akan tak ada kesalahan, tidak. Manusia pasti berbuat salah. Ku anfusakum wa ahlikum nar, itu enggak main-main. Digiring manusia untuk mengerti bahwa penjagaan diri dan keluarga ini berkait. Karena kita bahas tentang masalah rumah tangga, tentu nakhodanya siapa? Suami. Sering saya tekankan bahwa kalau suami sudah takut istri, enggak bakal bisa bawa keluarganya ke surga. Ya bukan ngegongin nih Bu ya. Tapi memang harus seperti itu. Ibu kalau punya suami penakut, bikin berani gitu loh. Supaya dia tahu nih hidup ini mau kemana, bahtera ini mau belayar kemana. Ke surganya Allah. Tanya kenal Allah tidak? Kami butuh nahkoda yang soleh, bukan soleha gitu loh. Jadi harus betul-betul ngereget. Sehingga nanti efek itu pencetakan generasi Rabbani. Generasi yang tercetak dengan cara yang benar. Negeri Indonesia tercinta ini butuh generasi yang betul-betul Rabbani. Jangan cuma sekedar menghayalkan khilafah, khilafah, khilafah. Generasinya mana? Pencetaknya mana? Perlu ada persiapan. Enggak usah khawatir. Khilafah yang kalian hayalkan, bak buah yang dipetik dari sebuah tanaman yang dirawat dan dijaga. Itu janji Allah sudah. Jangan atur Allah untuk paham yang kita mau. Paksa diri kita untuk paham yang Allah mau. Itu lebih baik. Oleh karena itu, Islam menggiring sekali kita untuk paham bahwa hendaklah seorang nahkoda yang akan membawa bahteranya ini mengerti bagaimana cara memilih pasangan. Sering diumpamakan bahwa perempuan itu bak ladang yang subur. Nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum annasi'tum waqadimu li'anfusikum. Sering dikatakan had, yakni ladang. Bahkan dalam ayat lain surat Al-A'raf ayat 58, wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih walladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Kalau tadi ayat mengatakan nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum annasi'tum, perempuanmu wahai laki-laki, istrimu yang dimaksud, harsulakum, ladang yang kau miliki, fa'tu harsakum annasi'tum, itu ladang punya kamu. Kamu mau olah, mau jadi apapun silakan. Mau dipacul, nanemin palawija, atau mau ditanam pohon yang mungkin besar nanti akan diambil kayunya, atau sifat tumpang sari, atau sekalian dibikin perumahan dah, itu masih itu annasi itu. Kata Allah, wa qadimu li anfusikum, telah kuberikan kepada kamu. Kapan? Ketika ijab kabul. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian, dibayar tunai, sah. Saat itu kita ambil dari pundak mertua kita tanggung jawab. Pindah ke pundak kita. Semua urusan ini perempuan, urusan kamu. Dia istrimu, dia anakmu, dia sahabat dalam hidupmu, dia pun ujian dalam hidupmu. Tapi ingat, pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah tergantung kamu. Maka Allah mengatakan wa qaddimu li anfusikum. Nabi puji, ya ma'asyaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Bentuk istita'ah, kemampuan seorang laki-laki, kalau ente mampu, ente laki, nikah. Kalau sudah mampu nikah, enggak mau nikah, bukan laki-laki. Allah ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Acoy. Betul ya? Jadi maaf, LGBT enggak diterima di Indonesia. Ya, yeah. Terserah Pak Menteri bilang diterima, saya enggak diterima gitu loh. Karena agama bukan kata Pak Menteri, kata Allah, betul? Ah, dong. Kita harus jaga nih. Berasa gak Indonesia punya kita? Berasa gak? Yakin gak bisa jaga Indonesia? Ayo jaga, tegakkan tauhid dan syariat. Kita cinta sama negeri ini, bukan cuma berkoar, bukan cuma bernyanyi, bukan cuma bersair. Buktikan dengan tingkah laku. Tidak ada kebaikan kecuali datang dengan cara yang benar. Sudah saatnya, sudah. Gak main-main. Karena umur ini gak tahu, kalau gak ntar besok, kita enggak ada anak kita sama siapa. Mulai kita pikirkan. Kita bisa bertahan memang cetakan orang dulu, betul? Gede bukan dengan dispenser, kompor dicolok, betul ya? sabar menanti teh manis dibikin kan. Anak sekarang enggak nanti-nanti lagi sudah. Ya. Mau datang ke guru saja butuh waktu, butuh izin, butuh ini. Sekarang via WA bisa ngobrol sama ustaznya kan. Betapa singkatnya, betapa gampangnya sekarang ini. Masya Allah. Allah mengatakan di Al-A'raf ayat 58, wal baladu thayyib, dan tanah yang baik yakni harth tadi, yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Keluar tumbuhannya itu karena izin Allah. Maksudnya apa? Ingat, semua kebaikan yang kau lihat berbentuk cikal bakal. Karena kan kalau perempuan itu kan dinikahkan dengan empat hal, bahwa sesungguhnya dalam Islam ini tungkahul mar'ah li arba'in. Lima liha wa lihasabiyah wa lijamaliha wa lidiniha fazbar bidati din taribat yadak. Anda yang milih. Islam cuma tawarkan perempuan dinikahi karena empat hal. Yang pertama karena hartanya. Boleh lihat perempuan yang memang basicnya turunannya orang kaya, boleh. Bukan karena kita matre, tetap wajib nafkah kita. Jangan mentang-mentang dapat orang kaya enak dah, tinggal belonjornya doang dah. Belonjor di depan kita sholatin 4 kali takbir, mending ada mayit memang dari orangnya. Numpang hidup, aduh benalu. Ya. Jangan. Ya. Kalau memang harta enggak ada jangan paksakan. Tapi perlu kita apa? Lihasabiha. Ya ini nasab, keturunan. Keturunan kudu jelas nih. Ayahnya siapa, kakeknya siapa, turunan orang baik apa enggak gitu ya. Darah biru apa darah merah gitu ya, macam-macam lah kita nih. Udah darah merah semua dibilangnya biru, maksud darah bagus, keturunan bagus, boleh. Nasab tuh penting. Makanya kalau orang Arab tuh tradisi tuh. Silsilah bapak, kakek, bapaknya kakek sampai buyut tuh hafal. Kita harus bisa, harus tahu supaya gampang ngecek silsilah. Ini anak ngambil siapa ya? Padahal bapaknya enggak, kakeknya enggak, bapaknya kakek coba. Padahal enggak tahu kan? Ibunya enggak tinggi, bapaknya enggak tinggi, daripada anak panjang, daripada fitnah, anak siapa nih? Gitu kan? Waktu ternyata kakinya jangkung dulu, gitu kan? Nasab namanya ya. Wa jamaliha, suruh lihat cantiknya. Jamaliha, kecantikan yang dia miliki, baik bawaan orok emang udah cakep, gitu ya, atau memang dia bikin cakep dirinya. Perlu dong perempuan pinter dandan. Ya, yeah. Jangan sampai kita dapat perempuan yang enggak pintar dandan. Istri saya mah polos banget, Tat. Duh, natural banget, Tat. Enggak pernah dandan. Masya Allah. Sampai nyicil aja kebalik, Tat. Pakai atas aja salah lagi gitu ya. Itu namanya ya. Wajaman ya. Walidini ya, suruh lihat agama. Fazbar bidati din taribat yadak. Nah, kalau ketiga hal itu susah, suruh lihat agama. Agama tuh bukan cuma hafalan, tapi agama yang dia lakukan. Nah, sekarang kalau hafalannya banyak, ngaji ogah sama juga bohong. Sekarang mungkin dia bukan anak pesantren, tapi setiap hari Ahad ketiga kajian rabanian, kajian penuh, mau masya Allah terlihat agamanya tuh. Dia sih memang bukan anak pesantren, tapi jiwanya mudir, masya Allah ya. Jiwanya pemimpin pesantren, masya Allah ya. Boleh perempuan dinikahkan karena itu. Nah, ini yang dikatakan thayyib. Makanya dibilang wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tapi kalau kamu sudah melihat cikal bakal ini kayak sih masya Allah nih, seperti yang saya lihat ya, baik harta, turunan, cantiknya, agama. Ya, kalau jadi sih belum. Tukang batu paham tuh, ya. Bongkahan di senter kalau ada gemuk di dalam bagus nih gitu ya. Jadi sih belum, ya. Karena kan kalau yang namanya sempurna cuma milik Allah. Nanti itu kita kajian nanti itu di mana? Ntar nih kajian abis dari sini tuh di sayap ibu tuh, di tempat orang-orang yang cacat mental itu ya. Jadi ada kesempurnaan. Tapi kesempurnaan itu cuma milik Allah. Ya kalau memang kita nggak sempurna, paling kita jadi bagian sebuah kesempurnaan orang lain. Sehingga poin dapat dari orang lain seperti itu. Dikatakan wal baladu thayyib, ya, sebuah tanah yang baik, yakhruju nabatuhu, pun keluar tumbuhan yang baik biizni rabbih, izin Tuhannya. Kita sudah pilih perempuan yang baik, bak bidadari yang kita hayalkan selama ini. Tapi enggak bisa jadi baik kalau enggak dididik. Gitu ya. Makanya dibilang, "Bu, suamimu adalah Tuhanmu di bumi. Carilah suami yang bisa mendidik." Jadi bukan ibu cari suami yang ibu yang bakal didik, salah. Saya yakin tak saya nikah sama dia, dia mungkin belum bagus agama, tapi saya bisa didik dia. Madrasah buat anak bukan buat suami. Al-ummu madrasatul ula. Ula itu yang pertama. Istri adalah sekolah yang pertama buat siapa? Anak. Buat anak. Kalau ke suami mah sekolah yang ke-13, betul banyak banget gurunya. Jadi bukan ke sana larinya. Ini jangan cuma hayalkan, oh kalau istri saya sih turunan orang bagus, Ustaz, begini, Ustaz. Darahnya biru, Ustaz. Asal tahu waktu diimpus kelihatan tak darah biru. Minum lao, enggak ada biru. Ya, bapaknya orang baik, kakeknya orang baik. Iya, nah itu kan bapaknya, lah dia gitu loh. Kayak kita orang laki jangan suka bilang, ini sih punya bokap gue, itu juga punya bokap, punya bokap, bokap, bokap. Itu kan bapakmu, lah kamu. Lah kamu siapa? Cuma turunan bapakmu, betul? Mulai sejak dari dirimu sendiri. Ini sudah turunan baik, semuanya baik. Tapi kalau gak diolah baik, gak bisa. Gak berubah namanya perempuan baik, cuma wadahnya. Jadi kayak kita apa namanya makan nasi uduk pakai mangkok, bakso, cap gambar ayam, lu nggak cocok gitu ya. Nasinya mah tetap nasi, cuma kan wadahnya nggak matching, nggak sesuai. Bukan itu. Makanya nanti ada penekanan perempuan yang baik adalah milik laki-laki yang baik atau sebaliknya gitu. Ah, yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tumbuh tumbuhan di atas tanah yang baik ini izin Rabb-nya. Artinya istri kita bisa menjadi bidadari di atas bahtera yang sedang kita pimpin menuju tempat yang sudah kita tuju. Wallahi tidak akan pernah jadi bidadari kecuali di kita didik. Makanya dibilang perempuan itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Semua manusia itu tulang rusuknya kurang satu tuh. Ya, umpama perempuan itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Jadi untuk diletakkan di bagian badanmu yang kurang satu tadi. Kalau memang beliau adalah tulang rusuk, sampai kapanpun jangan dijadikan tulang punggung. Tidak akan pernah kuat. Dan tulang ini pun bisa kuat kalau suplemennya cukup. Jadi kadang-kadang kita enggak. Kita pengen jadi istri kita ini sesuatu yang sempurna. Sehingga semua dibebani sama dia. Ya enggak bisa. Kalau hitung-hitungan gaji tekor kita loh. Bisa berapa puluh juta. Ya istri ya dia, ya tukang masak ya iya, ya satpam ya dia, supir ya dia, kang cuci dia. Coba reken berapa sebulan kamu kasih dia. Ya seadanya tak dolim. Makanya doa istri mustajab tuh. Biarannya biar kempes, biar kempes. Kempes beneran tuh urusan itu. Bu, jangan salah nyebut ya. Ya, hati-hati, masya Allah ini nggak main-main ya. Wal baladu thayyib yakhruju nabatu bismi rabbi. Jadi tumbuh-tumbuhan di atas bumi yang baik itu izin Tuhannya. Istrimu pun bakal jadi bidadari. Kenapa? Karena aturan main dari nahkodanya. Walladhi khabusa la yakhruju illa nakidan. Tapi kata Allah tetap khabus. Tanah yang buruk, laisa baldatu thayyib, bukan bumi yang baik. La yakhruju illa nakidan, tidak tumbuh kecuali tanamannya akan tumbuh merana. Jadi kayak pohonan di atas apartemen. Ya, kelihatannya seger ya, coba aja kalau bangkrut tuh apartemen, kalau enggak layu enggak ada yang nyirem. Tapi kalau tumbuhan tumbuh di atas bumi bukan di atas apartemen, kadang yang nyirem lupa Allah yang nyiremin dia. Betul. Kenapa? Karena istri itu bawa rezeki. Ya, istri itu bawa rezeki. Jangan main. Makanya pilih orang yang betul-betul layak dititipkan rezeki sama orang, sama Allah. Yang tangannya terbuka, ya, yang baik sama orang. Ya Allah, betul-betul memang tazawwadul wadudul walud. Fa ini mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Nabi kan gitu. Nikahlah kamu dengan perempuan yang penuh cinta dan banyak anak. cinta itu bukan cuma urusan dunia saja, tapi cinta yang sejati itu kan sering kita katakan ketika seseorang bisa mencintai sesuatu karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Kalau dia suka dengan kelebihannya manusiawi, tapi kalau dia bisa berfungsi untuk sebuah kekurangan, ini yang dicari. Makanya dilihat tadi dari hartanya, kalau dia biasa jadi orang kaya mah tangannya kebuka. Kalau memang basicnya bukan orang kaya, ngelihat kembalian pengennya megang aja gitu. Recehan buat aku ya, recehan buat recehan merah tuh, recehan dari mana ya? Kata Umar ibn al-Khattab, tazawwaju fil hijri as-salih fa'inda al-irqa dassas. Tazawwaju fil hijri as-salih fa'inda al-irqa dassas. Nikahilah wanita yang salihah karena unsur keturunan itu berpengaruh. Dasas, jadi berpengaruh sekali. Ini kan yang banyak punya agenda hidup tuh perempuan sekarang ini. Orang laki jarang. Perempuan niat nikah tuh punya agenda, saya nikah dengan dia gini-gini. Laki-laki nyaris tidak, cuma fokus pada yuridul afaf. Cuma karena takut zina doang. Agendanya gak jelas. Makanya banyak suami sekarang ini terserah mama. Gak boleh. Ini anak-anak mau sekolah di mana lagi, Pak? Ya terserah mama. Terus dia pulang enggak? Ya terserah. Gitu. Terus saya gimana? Ya terserah juga. Enggak jelas nih sama nikah yang begitu sih, Bu, ya. Tahu enggak jalan ke surga? Ya, entar nanya Google dulu. Belok kiri, ya enggak bisa begitu surga. Enggak bisa, harus ada ilmunya. Makanya nikah yang jelas gitu loh. Waktu ta'aruf tuh jangan remeng-remeng, Bu, tanya. Iya, ini ta'aruf ngobrol tempat remeng-remeng, susah, tempat yang terang. Serius mau nikah sama saya? Ya insya Allah. Saya datang 2 kali setelah nazar, ini kan gak main-main. Rumah situ kan jauh, di tengah sawah gitu ya. Saya datang juga nih. Emang rencana kalau udah nikah kita mau kemana? Ya, kita akan mengarungi bahtera kehidupan bersama. Saya mau cari pendamping hidup madrasah buat anak-anak saya, itu aja. Sekedar mengingatkan bahwa saya orang yang gak bisa diam di tempat nih. Saya butuh partner hidup yang paham bahwa suaminya ini adalah pengelana gitu loh. Penakluk dunia, kira-kira bagaimana? Kalau siap, bismillah. Kalau enggak, ngomong dari sekarang, jangan komplain nanti. Karena kita hidup di zaman canggih nih, handphone, ya. Dulu zaman dulu enggak ada handphone. Orang tua kita, suami pergi, enggak tahu kapan pulang, betul? Zaman sekarang kan baru keluar pagar ditelepon. Di mana, Pak? Di depan, baru keluar, gitu kan. Kira-kira bakal masalah enggak, gitu ya. Harus diomongin, ya. Boleh. Tazawwaju fil hijri salih fa'innal irqa dassas. Fa'innal irqa dassas. Kenapa? Karena keturunan itu berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ada di mana perempuan yang berilmu mengerti bahwa dirinya ini merupakan tempat diletakkannya benih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhayyaru linutofikum wangkihul akifa wangkihu ilaihim. Dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim, Baihaqi, hadis dari Aisyah, Rasul mengatakan takhayyaru linutofikum wangkihu al akifa wangkihu ilaihim. Pilihlah wanita untuk benih kalian, wahai laki-laki. Menikahlah dengan wanita yang sekufu dan nikahkanlah di antara sesama mereka. Artinya begini, yang dikatakan sekufu di sini ya adalah kebaikan wanita dari sisi akhlak dan agamanya. Jadi kalau kamu memang orang rumahan, sering ke masjid, cari yang rumahan dan suka ke masjid. Itu sekufu tuh, selevel. Ya emang betul-betul pas. Walaupun bentuknya sama, bentuknya beda, tapi kalau digabungkan jadi sama. Seperti buah apel sama buah kedongdong, ya. Kalau nggak pinter ngadonnya, dibilang nggak level dong. Betul ya? Tapi yang pasti memang kelihatannya berbeda, cuma tujuan sama. Kalau sama-sama orang rumahan, kurang lebih dah. Sehingga kalau suami nanti punya perpustakaan, betah di rumah baca, ya istri udah biasa. Tapi kalau orang rumahan, biasa di rumah, biasa di masjid, nikah sama orang gaul, abis. Ya, ini yang ada ribut. Ngeliat suami pulang kerja, betah di rumah, belajar. Ya Allah, Pak, kapan ngayapnya sih kita di rumah mulu? Suaminya rapi, dandan bukan nomor satu, takut jadi fitnah kalau keluar. Ya, nikah sama orang yang mungkin gak sekufu jadi masalah. Ya, dandanin yang ada, akhirnya jadi gak baik. Nah, itu yang dibilang sekufu seperti itu. Ya, jadi betul-betul memang paham. Suaminya ini orang yang suka makan makanan rumah. Cari orang yang suka masak, bukan yang suka jajan. Kenapa? Karena kalau nanti diajak jajan keluar, yang ada komplain karena nggak nyaman di luar. Karena orang ada yang nyaman makan di rumah, ada yang nyaman makan di luar. Tinggal tergantung karakternya. Harus dipahami. Itu semua dalam ta'aruf bisa ditanya. Supaya nanti kalau terjadi ujian, udah ada bayangan. Oh iya ya. Perbedaannya jelas lah ya. Ya seperti itulah ya. Tayyib. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihah faqad a'anahu 'ala satri dinihi, falyattaqillah fi satril baqi." Kalau laki-laki tahu, kata Rasul, jika dia mendapatkan perempuan yang salehah, kemudian dia nikahi perempuan tersebut, seperti mendapatkan setengah agamanya. Ya artinya dia aman, karena kan anak ini kan agama kita, beban agama kita kan harus kita didik. Dengan punya istri yang soleha, setengahnya diambil tuh, anak dia megang lah. Karena kalau tidak, istri gak bisa ngedidik, suami wajib, hukum asalnya suami yang ngedidik. Dengan menikah dengan perempuan yang soleha, dijadikan madrasah. Jadi bukan berarti kalau ibu pintar ngedidik, bapak gak ngedidik, bukan pak. Jangan salahkan perempuan, madrasahnya siapa gitu kan. Ya kan madrasah juga punya mudir, punya kepala sekolah. Kepala sekolahnya siapa? Ini uang yang disuplai dari mana? Saya sih cuma masak, anak makan, makin gede makin bangor. Uang apa nih? Jangan-jangan hasil korupsi. Jangan-jangan hasil menjual aset negara. Jangan-jangan membuat banyak kerugian pada orang lain. Tolong dong Pak. Keberkahan datang, ini jangan-jangan kerja, cuma sholat ditinggal-tinggal. Kamu bukan kamu yang dulu, Pak. Waktu kamu belum sukses, kamu orang yang gak pernah ketinggalan. Azan kamu, komat kamu, imam kamu. Emang sepi di masjid dia. Sekarang semua kamu punya. Kamu masbuk mulu, masbuk. Makin sukses, makin gak jelas mukanya di masjid. Nah ini kan gak bisa. Omongin. Khawatirnya apa? Rezekinya halal, cuma berkahnya hilang. Anda kerja di perusahaan yang halal, rezekinya halal. Tapi ketika kerja tidak sholat, tidak beribadah, zolim, hilang berkah. Tumbuh daging di badan anak-anak kita. Cuma bukan tumbuh dengan cara yang baik. Kenapa? Bisa jadi injakan pertama iblis masuk ke dalam badannya. Gampang terpengaruh. Lihat. Ya, ini handphone berubah fungsi. Yang tadinya buat telepon, buat nanya hal-hal yang baik, tapi jadi pencetak LGBT, betul? Jadi LGBT. Akhirnya maksiat dari sini semuanya. Kelihatannya anak rumahan, padahal innalillah, maksiat yang dia pandang. Allah enggak jaga. Kenapa? Kalau dikasih yang halal tidak yang syubhat, Allah yang jaga. Siapa yang bilang? Rasul. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Jadi kalau kita pengen jaga anak kita, ketika mata terhalang dinding, telinga terhalang jarak, tangan pun direntangkan cuma 2 meter, kita enggak bisa menolong anak kita ketika kita tidak mampu. Allah yang bakal tolong. Sekarang kita kumpul di sini. Anak tidur di rumah. Sama siapa? Mbak, tukang kebun, supir. Siapa dia? Kita gak kenal, kita gak tahu, betul? Dia cuma orang yang kita gaji. Begitu tawakalnya kita, Masya Allah. orang yang sudah paham agama saja bisa bermaksiat, gimana mereka? Coba, ini kalau kita pikirin begini, urusan gak keluar-keluar rumah dah. Karena was-was. Tapi Islam kasih solusi, makanya supaya jiwa ini tentram, yuk kompak suami istri, coba deh, cari yang halal. Jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Gak apa-apa, biar kata banyak yang penting halal, gitu ya. Sedikit halal, banyak ya apalagi gitu ya. Alhamdulillah, ala kulli hal. Masya Allah. Bidadari di atas bahtera ini tahu bahwa kelak dia akan dikaruniai anak oleh Allah. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 72, ketika Allah berfirman, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadha. Iya, kata Allah, Allah sendiri yang mengatakan menjadikan bagi kamu itu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu yang kamu miliki. Sudah jadi hukum bahwa istri itu berfungsi untuk mendatangkan anak buat kita. Salah satunya itu. Walaupun mungkin fungsi lainnya banyak nanti. Karena banyak juga orang yang menikah gak punya anak, itu pun gak masalah. Gak usah kecil hati, karena istri Nabi semuanya gak punya anak kecuali dua, Khadijah dan Maryam Kipti. Yang lain gak punya anak sama Rasul. Berarti gak usah kecil hati, ya. Bisa perdalam sir apa asarnya sahabiat atau istri-istri Rasul dan para sahabat sahabiat Rasul, teman-teman perempuan Rasul. Lihat, banyak yang nikah gak punya anak, gak ada masalah. Tapi hukum asalnya bahwa kita nikah dengan perempuan tujuannya punya anak. Perempuan yang menjadi sahabat dalam hidup kita, perempuan yang betul-betul tahu bahwa suaminya manusia tempat salah dan dosa, perempuan yang mengerti bahwa dirinya dan suaminya makin hari itu makin rentah, bukan makin kuat. Sehingga kalau suami tak sempat mengungkap kata dalam keadaan yang dia rasa kepada keturunannya, istri yang mengabarkan kepada keturunannya. Kalau kamu nakal, siapa yang mau menggantikan ayah sebagai tulang punggung keluarga? Kalau kamu gak napak tilas sejarah ayahmu, nak, bagaimana kamu bisa meneruskan perjuangan dia? Nah, ayahmu manusia, jangan cari salahnya, nak. Ingat kebaikannya, itu partner hidup. Bukan malah mengajak berkoalisi. Nih mumpung udah pada gede nih, mama pengen curhat nih sekarang. Bapamu rusak dah. Jangan. Ya, ajarkan sama mereka bahwa ayahmu ini manusia. Nahkoda rumah tangga kita tuh manusia. Ada kalanya ngantuk, lah kita sebagai awak jangan ikut-ikutan merem. Kalau nahkoda ngantuk karena kecapean, tolong awak juga jangan sampai merem gitu ya. Karena kadang-kadang suka begitu. Saya sama teman-teman dari Al-Azif ini kan suka kemana-mana bareng sama saya ini. Full dari kemarin, full. Ya. Nah, kadang-kadang justru ustadz yang di depan ini terasa gak kelihatan capek. Padahal capek, bukan tidak. Nah, orang yang vakum itu harus fokus. Iya ya. Malah kenapa saya yang lelah? Gitu, kalau awak tuh begitu. Memang harus siap, seperti co-pilot. Ya, karena pilot sama co-pilot ya sama-sama manusia. Saling mengingatkan. Gak ada kesempurnaan kecuali bagian-bagian dimiliki. Makanya kalau dibilang orang ini sebuah apa, hidup ini sebuah kesempurnaan, ada bagian di dalamnya. Pilih bagian yang kita mampu menjadi bagian itu. Masya Allah. Surat Al-Baqarah ayat 187, Allah berfirman untuk bicara tentang kiat dikaruniai anak dalam Islam ini. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campuri mereka. Carilah apa yang telah ditetapkan oleh bagimu, yaitu anak. Ada usaha untuk mencampuri. Ini bidadari, tetap akan jadi bidadari. Dia akan hamil, dia akan melahirkan, dia akan membesarkan. Bidadari itu paket, bukan cuma indah dipandang, tapi memang mampu untuk bisa menjadi bagian sebuah kesempurnaan. Karena nanti dulu waktu awal-awal nikah cantik, wangi, bagus, pas punya anak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. dulu kita datang di atas sofa pakai baju daster bermotifkan kembang bakung. Menanti kedatangan kita, masya Allah, Mbak bidadari di atas di atas bahteranya betul-betul. Setelah punya anak 1-2, innalillah, ngembrek kayak kain pel depan TV. Nyang dulu. Jangan, bagusnya kalau kondangan doang. Jangan. Harus betul-betul tetap jadi bidadari. Karena hukum asalnya itu suami nomor satu. Kau cinta sama anakmu, Bu, tetap suamimu di atas kepalamu, ini gak main-main. Sehingga biasakan kalau nyuguin apa-apa di meja makan suami, anak-anak, ibu nyiapin, suami dulu. Biar anak ngeliat-liat, buat ayah itu gelas yang bagus, tatakan yang sesuai dengan gelasnya, ditutup rapi. Tanpa bicara anak akan ngeliat, ada penghormatan ihtiram khusus. Apalagi yang diperlukan, jangan sampai enggak ya. Anak biar lihat. Ini enggak, anak dulu. Laki mau nyobain ditepak, anak dulu, jangan gitu. Kalah sama tukang coklat di Arab ya. Halal makan. Nyobain makanan anak ditepak, masya Allah. Kata lagi, apaan kita yang beli, galak amat. Ya, oh masya Allah. Cari perempuan yang betul-betul lebih bidadari di atas bahtera. Dia tahu bahwa hukum asal dia nikah adalah sahabat untuk suaminya yang menikahi dirinya. Ya, campuri dia. Islam ajarkan ada adabnya nanti. Kalau yang enggak ngerti agama, suaminya sholat dulu 2 rakaat ya, baca doa dulu ya, wangi rapi. Benar-benar memang persiapannya maksimal. Kalau enggak ngerti agama, lama amat sih Bang, lelet bener ya, bisa begitu ya. Tetap ada etika, harus rapi, bagi dan kemudian setelah bercampur nanti dia itu selalu mendoakan Robbi habli minas solihin. Bang, kok sekarang doanya Robbi habli minas solihin, kan kita sudah lakukan kewajiban. Sisanya terserah Allah. Apapun rupanya, bagaimana keadaannya, doa cuma satu, Robbi habli minas solihin. Enggak ada Robbi habli minat tajirin, minal jamilin, minal bulein, enggak ada gitu-gitu. Pokoknya ya Allah berikan aku anak yang soleh. Ya. Dididik istrinya, Bu, nanti usia 4 bulan, 40 hari yang ketiga, itu ruh ditiupkan, Bu. Kalau boleh saya sarankan, kalau saya ada di tempat, saya akan ingatkan, kamu banyak baca Quran, banyak berzikir, supaya bayi ini tenang. Tapi kalaupun tidak, kita jauh, tolong sejak sekarang, didik anak kita sejak dalam kandungan. Kalau dulu ulama-ulama soleh ketika ditanya kapan kau mulai mendidik anakmu, dia mengatakan ketika aku mulai ta'aruf dengan seorang wanita, saat itulah aku didik anak-anakku. Mana anakmu? Kupilihkan letak benih yang tepat, tempat membesarkan benih dengan cara yang benar, saat itulah aku mendidik dia. Karena berawal dari situ, kan dikatakan tadi bahwa yang namanya perempuan ini merupakan baladut thayyib. Wal baladut thayyib, tanya di petani, al-fallah sayyidul bilad, petani tuan di muka bumi ini. Jangan mengeluh kalau sekarang rambutan kok busuk, mangga kok busuk. Sejak awal bibit apa yang kau tanam? Kelihatannya bagus, Tad. Pas dikupas ada ulet. Ini dari mana masuk? Ini ulet. Wallahualam. Sama kayak kita ngomongin anak. Ya Allah, Tad, udah dipesantrenin, Tad. Pesantren mana yang dia gak masuk? Oh, pindah-pindah dong. Artinya udah masuk ke semua lembaga pendidikan, usaha sudah ada. Kok gede begini? Kayak buah penyakit bawaan, kayak buah tadi. Kelihatannya bagus seperti itu, tetapi tetap ada sebab akibat. Ada sebab akibat kekurangan nanti ada. Kalau bahasa pertanian tuh masya Allah ya, jelas-jelas sekali seperti itu. Nah, dia persiapkan itu. Dia persiapkan 4 bulan ditiupkan roh. Ya, maka bukan memang tuh 4 bulan tuh kata Aisyah radhiyallahu anha puncaknya rasa ngidam. Semua dirasa di situ. Kalau agamanya bagus, ya dia banyak istighfar. Bukan banyak mengeluh. Tapi kalau enggak berilmu, 4 bulan tuh haji mumpung tuh. Oh, ngeluh habis semua diminta. Kalau enggak dikasih, anak ngiler. Ya kalau enggak ngiler bukan anak, bapaknya namanya begitu ya. Anak pasti ngiler. Aduh Pak, ya Allah Pak, ini anak nih kayak gak bisa diem, pengen mobil dia rupanya. Oh. Ini sih kelewatan ya. Ya udah Pak, ngalah aja cari deh Pak, kali aja dengan ngasih dia mobil, kita punya dealer. Ya gak gitu kali ya. Aduh udah punya mobil, kayaknya anak tetap gak bisa diem, dia butuh rumah yang garasinya gede deh Pak. Aduh, butuh jalan-jalan, ah itu jangan ya. Takutnya ini ayahnya ini kan orang tua mustajab doa, lahir belum akhirnya udah disumpah-sumpahin. Ini anak lahir belum kurang ajar betul-betulnya. Akhir kurang ajar tuh anak tuh ya. Jangan. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka samiu du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisi. Terus dia berdoa. Dia berharap kemuliaan. Dia tahu sekali bahwa ternyata memang Islam itu mensyariatkan kalau pengen punya keturunan, salah satu adalah banyak beristighfar. Ya, jadi ada nasihat ulama, orang tua yang belum juga dikaruniai anak, selain berdoa hendaknya dia banyak istighfar. Banyak istighfar. Ya, dengan sabar amalkan tuh istighfarmu, astaghfirullahalazim, la ilaha illa anta, wa rabbana zalamna anfusana. Fadhol baca istighfar. Karena memang surat Nuh ayat 10 hingga 12 Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhara." Ini ayat enggak berubah, kita kudu yakin. Allah yang bilang ketika Nabi Nuh mengatakan kepada mereka, "Istaghfiru rabbakum." Mohon ampunlah sama Rabb kalian. Innahu kana ghafara. Jangan khawatir, sesungguhnya Dialah Allah yang Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midraran. Kalau kamu sudah beristighfar, kata Nabi Nuh, Allah pastikan Allah akan turunkan hujan untukmu. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Kalau sudah turun hujan, berkah hujan yang pertama, yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan perbanyak hartamu. Bagaimana caranya musim hujan banyak harta? Macam-macam, pohonan numbuh, pertanian bagus, betul? Ojek payung laku, oh macam-macam deh. Ya. Wa banin. Allah kasih anak. Makanya kita di Indonesia hujan ini musimnya Masya Allah ya, enggak berbatas. Berkah betul-betul. Jangan takut. Orang sekarang bawa kendaraan hujan minggir. Terusin. Kalau enggak penting-penting amat mah jalan terus. Kenapa? Hujan tuh bikin subur. Hujan, orang mandul rutinin mandi hujan, subur. Habis ini pada mandi hujan ya. Allah yang bilang, saya cuma nyampein doang ya. Artinya betul. Wa yumditkum bi awali wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Sungai mengalir, tumbuhan tumbuh, semuanya subur. Cuma enggak tahu belakangan ini banyak orang fitnah hujan. Hujan mendatangkan pilek, hujan membahayakan, hujan ini. Hujan enggak pernah membahayakan, kitanya enggak siap diguyur hujan, itu masalahnya. Buang sampah sembarangan, kali dikecilin jadi dangkal, oh, macam-macam. Padahal hujan barokatun minas sama, berkah dari langit. Enggak usah bersihin jalan pakai sapu, hujan bersih langsung. Genteng enggak usah dipel, kena hujan bersih langsung. Masya Allah. Subhanallah. Jangan pernah mengeluh. Masya Allah, bidadari di atas bahtera ini dia paham itu. Sehingga mungkin dulu dia belum hamil baru menikah, dia bidadari yang layak pandang layak sentuh. Tapi ketika dia sudah memiliki anak pun dia tetap bidadari, karena yang dia tahu apa? Suami rabbuha fi dunya. Suami Tuhannya di bumi ini. Cuma mungkin kita yang mesti maklum, kalau lagi hamil gerakannya lambat. Enggak seperti orang yang enggak hamil. ya tolong siapkan maklum, dia siap melayanimu, kamu melayani dia. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kalau memang dia sudah mulai lambat, kita jangan terus apa sengaja nyuruh-nyuruh. Yang tadinya ambil air diambilin, yang enggak salah lah ambil sendirilah. Tolong minta tolongin lah. Apa sih yang kira-kira kita enggak bisa menghukum, asalnya kita bisa kok. Mantan anak kos, betul ya? Semuanya juga bisa sebenarnya. Cuma ini kan pas udah nikah jadi kayak bayi bongsor. Maminya, ambilin gitu ya. Jadi bodoh kita habis nikah benar-benar ya. Didik orang tuh untuk tahu bahwa enggak selamanya harus diminta gitu ya. Masya Allah. Kemudian ketahuilah bahwa Islam agama yang menekankan tentang kepandaian seorang laki-laki untuk memilih. Bidadari di atas bahtera sebuah rumah tangga, dikatakan dia bidadari adalah ketika dia orang yang betul-betul mencintai agama dengan cara yang benar. Karena tetap ukuran Islam ini inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ialah orang yang paling bertakwa. Ya, jadi mau laki mau perempuan, hukum asalnya yang paling bertakwa inna akramakum indallahi. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Allah sudah bilang kalau memang bentuk kemuliaan dengan ketaatan tadi, kata Allah fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Yani wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah memelihara mereka. Fasalihat qanitat. Perempuan yang salihah, bidadari di atas bahtera, qanitat. Apa qanitat? Patuh taat. Hafizat, dia jaga dirinya, dia jaga keluarganya kalau suaminya enggak ada, lil ghaib. Bima hafizallah. Makanya Allah jaga dia. Enggak sembarangan, hatta keluarganya. Kalau mau datang ke rumah dia yang milik suaminya, dia bilang dulu, kalau kamu pulang biasanya saudara ada yang mampir kemari boleh nginep gak? Boleh, izinkan. Suami jangan ngelarang, yang penting dia sudah ngomong, saudara. Sama seperti istri mau ketemu sama orang tuanya, jangan pernah dilarang. Kamu kalau mau kemana aja bilang sama saya, karena tanggung jawab saya ke Allah. Tapi kalau urusan orang tua gak ngomong pun silakan, cuma tolong tahu diri. Jangan di tempat orang tuamu sana ketemu sama saudara-saudaramu ngerumpiin suami masing-masing. Jangan gitu loh. Silakan. Saya enggak pernah ngelarang. Kenapa? Karena saya pun pengen anak saya enggak dilarang sama suaminya nanti. Masya Allah. Kita jangan mentang-mentang suami main larang-larang mulu. Kamu temuin orang tua seminggu sekali aja ya. Jangan begitu, silakan aja kalau emang perlu silakan. Lawang memang enggak ada bekas anak. Kenapa mesti dilarang-larang? Tapi ingetin, ada kewajiban yang utama di sini ya. Jangan sampai nanti kamu pulang tergopoh-gopoh, jadi akhirnya bikin apa jadi enggak enak gara-gara buru-buru. Coba sih diatur. Mudah-mudahan baik, insya Allah enggak ada larangan buat kamu. Karena hukum asalnya kamu anak dia. Sekarang nikah sama saya. Tapi kan pernikahan ada bekasnya, hubungan anak sama orang tua enggak pernah ada bekasnya. Jaga agama. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ternyata ya bidadari di atas bahtera, ketahuilah bahwa Allah bakal jaga ibu dimanapun berada. Allah bakal muliakan ibu ketika ibu menjadi orang yang qanit, ketika ibu menjadi orang ya hafizat lil ghaib, menjaga kondisi diri dan keluarga dan rumahnya ketika suami enggak ada. Masya Allah, subhanallah. Ini janji indah yang dijanjikan dalam Islam. Kemudian karakter lain dijelaskan bahwa ternyata memang bidadari di atas bahtera ini betul-betul menyadari dirinya ini bukan cuma sekedar istri, tapi dia pendamping hidup, pelengkap kesempurnaan yang diagendakan oleh seorang suami. Ya, izin sama suami untuk belajar keluar. Kalaupun tidak diizinkan ada kan ada kepentingan yang lain, tolong minta difasilitasi perpustakaan. Baca jangan sampai enggak. Kenapa madrasah itu butuh ilmu? Ya, pembantu saja cari yang pinter supaya anak kita berteman sama orang pinter. Kenapa istri kita enggak boleh pinter, kan bodoh sekali. Kita di luar, anak kita di tangan perempuan yang enggak pinter, kebayang enggak? Wajar kalau anak sekolah nanti kita ngomel mulu, kenapa? Rapotnya merah mulu. Eh, temennya bukan orang pinter. Kalau temennya orang pinter, hukum asal temen apa? Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Lihat agamanya, lihat temannya. Pantesan anak kita gak demen ngaji. Lah wong madrasahnya gak suka ngaji. Kenapa gak dipanggilin guru ngaji? Ah, saya kerja, pulang 2 hari sekali, pulang seminggu sekali. Ini ada guru ngaji. Saya pengen tiap pulang ada hafalan yang tambah yang kamu lakukan. Didik. Dia orang yang betul-betul memiliki ilmu, standar anak lah. Basicnya apa? Ya ini al-wadud, al-walud. Penuh cinta dan banyak anak. Karena nanti ada juga perempuan yang pinter, tapi gak wadudul walud, gak cinta sama anak. Pinter, anak di tangan pembantu, kan bodoh namanya. Lawang yang ngaji siapa? Ibunya. Yang belajar ibunya. Kenapa yang ngasih makan kau pembantunya, kan bodoh. Buat apa ibu tahu idza akala hadukum falyakul bil yamin wa idza syariba falyashrab bil yamin fa inna syaitan yaakul wa yashrab bis syimal. Buat apa kenal ini? Kalau makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, cuma setan makan minum pakai tangan kiri. Ini mbak enggak ngaji. Dia gendong anak ibu keliling di taman sore-sore komplek. Tangan kanan megang handphone, tangan kiri nyuapin, betul? Dia gak pernah tahu Islam haramkan standing party, pesta berdiri sambil makan. Ini anaknya digendong sambil dikasih makan, dari mana akhlaknya? Tapi suruh dia duduk, disendokin. Kadang-kadang anak suruh main mobil-mobilan, lari, oh ya isi bensin, isi bensin. Anak sama nama oplet, si bensin. Gimana sih ya? Tuh, saya lagi heran anak saya kok makin gede, makin nakal, makin ini. Ya karena ada sebabnya. Kitanya yang nggak tahu itu terjadi, bukan tidak. Bidadari di atas bahtera, kata ulama, tidak mengenal kata-kata yang buruk tercel dari mulutnya. Ya, mulutnya terjaga. Bagaimana dia bisa terjaga mulutnya, Pak? Ya karena hatinya terjaga. Bisa gak kita memberikan tempat, lokasi, tempat tinggal buat istri kita ini? Ini support yang belum harus bisa belajar gitu loh. Carikan tempat tinggal yang mata istri kita itu terjaga, telinganya juga. Nanti hatinya terjaga, mulutnya pun akan terjaga. Ya, cari tempat tinggal yang betul-betul istri itu melihat keindahan alam. Yang sambil bertasbih Rabbana ma khalaq tahada batilan. Ini kan enggak, buka hordeng baliho, handphone baru. Pelicin kulit. Dan lain sebagainya. Ini matanya ngelihat yang enggak, telinga juga sama. Ngaji di rumah-rumah. Boleh, bukan enggak boleh. Tapi kan yang bagus di masjid. Sekarang kalau dia ngaji di rumah-rumah, temennya orang kaya, tiap ngaji lihat lampu kristal, ya Allah, ya Allah. Ini lampu gimana masangnya? Udah bisa dipikirin, tukangnya ada udah ya. Melihat, pajangan ini, tiap ngaji di rumah orang kaya, pulang cemberut. Ini suami datang juga bingung, katanya ngaji mah. Pulang asem amat. Ya, Pak, kalau Bapak tahu sebenarnya sih Bapak juga bakal nyesel. Kenapa emang? Aduh, Masya Allah, kenapa kau sih, Pak? Apa urusan sama saya, Pak, pengajian? Tadi ngaji di rumah teman, Pak. Ya Allah, rumahnya bagus banget, Pak. Masya Allah. Saya masuk rumah sini, ya Allah. Innalillah, pengen keluar lagi, saya betul-betul tuh. Izinkan, silakan Bu, ngaji di masjid, di majlis taklim. Jangan ngaji di rumah-rumah orang kaya. Takutnya pulang ngiri. Kalau pulang ngiri, masalah nantinya. Itu salah satunya. Jaga mata, jaga telinga. Takutnya ini mulut berkata yang tercela. suruh dia kumpulin teman-temannya di rumah, fasilitasin lebih baik ketimbang dia jalan-jalan keluar. Pengen punya anak soleh soleha, gedenya di mall. Mana ada ulama gede di mall, betul? Mana ada ulama gede di apartemen, betul? Bukan nggak boleh punya apartemen, silakan. Tapi buat mendidik keluarga nggak cocok. Kembalikan ke hukum asal apartemen apa? Tempat transit. Beli di Sudirman, tahu beli karena memang macet, nggak mungkin kalau lewat darat, betul? Tinggal di sini, tinggal turun kerja, silakan. Tapi kalau buat mendidik keluarga bukan di situ tempatnya. Coba beli buku-buku ulama, asar mereka pelajari coba. Tidak ada ulama yang bikin usaha di rumah, tidak ada. Tidak ada. Bukan berarti nggak boleh ya, jangan salah terjemah. Ini kita pengen mendidik anak. Ya jangan pernah ada usaha di rumah. Kenapa? Karena anak ini nggak fokus buat belajar dan didik nantinya. Itu kalau standar ulama seperti itu. Nggak jadi dosa, silakan yang bisa memanage. Tapi ulama nggak melakukan itu gitu loh. Apalagi kalau sampai di tempat yang banyak maksiat. Kenapa? Karena bidadari di atas bahtera itu mulutnya nggak tercela. Jangan identikan bidadari cuma dandan menor doang. Rambutnya tat, masya Allah tat, sampai kesok bleker tat, masya Allah ya, bergelombang gitu ya, masya Allah. Matanya tat, atas biru bawah merah dikit, bawahnya lagi jingga. Bulu mata kayak talang air, masya Allah. Ini bidadari di buku gambaran kali ya. Ya enggak gitu, kalau yang haram ya bukan bidadari, lain. Orang cantik itu enggak perlu apa-apa kayak gitu-gitu amat. Kalau hatinya baik, cantik dilihat. Jelas dengan sendirinya, tapi kan butuh penjagaan. Ya. Kemudian sifatnya sabar. Tidak mudah bersedih. Sifatnya sabar. Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bidu'il jahiliyah. Laisa minna, bukan dari golongan kami, kata Rasul. Perempuan yang mana? Latomal khudud, yang suka menampar pipi. Baik nampar pipi suami, pipi anak, atau pipi sendiri. Makanya menampar itu haram hukumnya. Ini dikit-dikit, mama tampar ya. Mama tampar. Kan gak boleh. Kan cuma ngomong, tasabuh. Kayak laki-laki pakai cincin perak, disepuh emas. Ya bisa makruh sama ulama, bukan haram karena menyerupai emas yang haram, betul? Jadi kalau udah dibilang ini enggak boleh, jangan dimirip-miripin. Laki-laki enggak boleh pakai sutra, tapi kan ini sintetis, ide nama yang haram ya. Cari yang jangan mirip dengan yang haram, begitu loh. Jadi masya Allah, di antara sifat itu sabar. Tidak memukul pipi, wasakol jub, tidak merobek baju, wada'a bidu'ail jahiliyah, tidak berseru dengan seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah itu cacian, makian, humpatan. Bidadari di atas bahtera itu tidak meremehkan dosa. Karena dia tahu ini bahtera sedang berlayar ini. Kayak orang safar. Ya, makanya saya tekankan banget kalau yang namanya umroh, safar, mahram. Sebenarnya kunci travel kita berjalan lancar, tak ada gangguan dalam perjalanannya, jangan ngumpulin maksiat. Ini orang safar enggak pakai mahram tuh maksiat. Rasul yang bilang, "La tusafirul mar'a illa bi mahram," betul? Jangan di otak-atik udah, terima. Tidak boleh perempuan safar tanpa mahram. Udah deh, diam-diam aja deh, nanti gampang dimahramin. Dia sendiri yang bikin ujian, nanti ada itu di imigrasi diledekin, dipindah sono pindah sini, ada aja tas ketinggalan, ini hilang, coba deh. Nah, bidadari di atas bahtera tahu ini bahtera akan berlayar, bertemu dengan riak gelombang yang kadang besar, yang kadang kecil. Dia tahu bahwa akan selesai ini pelayaran sampai tujuan kalau awaknya tidak bermaksiat. Maka dia jaga agamanya. Suaminya berangkat kerja, demi Allah dia sholat duha di rumah. Dia minta yang terbaik sama Allah untuk mendatangkan kebaikan. Karena Allah baik, cuma nerima yang baik. Suaminya capek, lelah, pulang nanti. Wallahi, dia hilangkan lelah tanpa dia tanya. Dia indahkan anak-anaknya yang elok dipandang. Karena dia tahu suami secantik apapun istri, kalau sudah punya anak, nyampe ke rumah, yang ditanya anak. Istri dandan, masya Allah. udah pulang pak. Iya, anak mana? Yuk, sebut dulu ngapa nih, merah, nih ini gitu kan. Tapi begitu, tapi gak apa-apa. Anak no, ayah kamu pulang no. Oh ya Allah, anak gue ya Allah, Masya Allah sih saya. Wah syukurannya jadi keren nih anak sekarang. Ada kata terima kasih, pandai, dia pandai mengolah kata. Aduh, kita gue tanya jawab pak ya. Iya, banyak nih, banyak sekali nih. Makanya kayaknya harus ada episodenya nih, gak bisa nih ya. Dia tidak meremehkan dosa. Karena dia tahu kalau maksiat yang dia lakukan akan mendatangkan keolengan pada perjalanan bahtera yang dia miliki. Dialah bidadari di atas bahtera. Masya Allah. Dia berakhlak mulia. Ma askalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khulqin hasanin. Ma askalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khulqin hasanin. Tidak ada, tidak ada yang melebihi beratnya timbangan di akhirat nanti melebihi timbangan akhlak. Dia bidadari di atas bahtera, dia punya akhlak. Wallahu a'lam bissawab. Fadhal sallallahu